Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Hadithur Rabi' An Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala: Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul u' u' wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Dari Abi Musa Al-Asy'ari yang semoga Allah meridainya, beliau berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Dan ujung siwak ketika itu berada di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa wa wasiwaku fi fihi," sementara siwak berada di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ka'annahu yatahawwa'u," seolah-olah beliau yatahawwa, mau mengeluarkan muntahnya. "Ka'annahu yatahawwa," seolah-olah beliau muntah. Nah, dengan mubalaghah serius beliau bersiwak, ujung siwak berada di ujung lidah, dan mengatakan oh, seolah-olah beliau mau muntah. Nah, ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Ar-rawi Abu Musa Ibnu Qais Al-Asy'ari Al-Qathani radhiyallahu anhu. Rawi hadis ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Qathani, semoga Allah meridainya. Qadima Makkah wa aslama, beliau datang ke Makkah dan masuk Islam. Tsumma raja'a ila qaumihi, kemudian setelah datang ke Mekah kemudian kembali kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya. Wa qadima fi khamsina minhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah inda fathi Khaybar. Dan beliau datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jumlah orang sekitar 50 orang dari mereka ke Madinah ketika pembukaan kota Khaybar. Wa kana hasanus saut bi qiraatil Qur'an. Beliau Abu Musa Al-Asy'ari adalah orang yang bagus suaranya dengan bacaan Al-Qur'annya. Dikenal barakallahu fikum. Suaranya bagus dalam membaca Al-Qur'an. Suara yang bagus ketika membaca Al-Quran itu menambah keindahan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasani yazidu Qur'ana hasanan. Di sini sebutan Syekh Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Abu Musa Al-Asy'ari bagus bacaan Al-Qurannya. Suatu hari bacaan Abu Musa didengar oleh Rasulullah SAW. Dan malam hari. Jadi pagi harinya Rasulullah SAW datang kepada beliau, Abu Musa. Maksudnya beliau mendengarkan bacaan Abu Musa. Kata Abu Musa, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaan Quranku, lahabartuka laka tahbiran. Ini lah rapatnya. Kami perindah lagi. Nah. Jadi siapa yang memiliki suara yang bagus dalam membaca Al-Quran, nah, dibaca Al-Quran dengan suara yang bagus, menambah semangat, menambah giat di dalam menghafal Al-Quran. Tentunya dengan menjaga niatnya, tidak riya, tidak sum'ah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang kadang senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Seperti Rasulullah pernah meminta bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah Sallam, ikra alayya Al-Quran. Bacalah Al-Quran kepadaku. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa ilaika unzil. Ya Rasulullah, aku harus bacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Qala uridu uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Fataha surat An-Nisa, kemudian dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa. Sampai kepada sebuah ayat, hatta idza jina bi kulli ummatin syahida. Naam. Faraitu Rasulullah SAW fa idza ainahu tadrifan. Abdullah bin Mas'ud, saya ketika itu sampai hadis dari awal sampai ayat ini, nanti akan dibawakan setiap umat itu saksinya, yang Rasulullah SAW akan menjadi saksi pada umatnya. Abdullah bin Mas'ud melihat ke wajah Rasulullah SAW, ternyata beliau menangis. Nah, ya. Ini Rasul mengatakan hasbuk, cukup. Nah. Rasulullah memberhentikan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis ini tidak ada bacaan Sadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran. Rasulullah memerintahkan berhenti kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan hasbuk. Nah, cukuplah. Nah, jadi jangan taharri. Jangan senantiasa berusaha setiap selesai baca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim. Nah, Rasulullah senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain beliau. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari termasuk salah seorang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Wallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai pengurus bagi negeri Yaman. Naam. Falamma tufiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Musa datang ke Madinah. Naam. Wa syahida futuha Syam, beliau menyaksikan kemenangan-kemenangan negeri Syam. Tsumma istamalahu Umar radhiyallahu anhu 'ala al-Basrah. Kemudian beliau Abu Musa dijadikan sebagai gubernur di atas negeri Basrah. Faftatahal Ahwaz wa Asbahan. Kemudian berhasil membuka Ahwaz dan negeri Asbahan. Tsumma azalahu Utsman 'anil Basrah fatahawwala ila al-Kufah. Kemudian Utsman bin Affan menurunkan beliau dari pemerintahan Basrah, dipindahkan ke Kufah. Fawallahu Utsman 'alaiha wa tafaqqaha biha bi ahliha. Kemudian sahabat Utsman menjadikan beliau dan pemegang kekuasaan di Kufah. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quran pada penduduk Kufah. Wa mata fiha, dan meninggal di Kufah sanata arba'in wa arba'in, tahun ke-44. Ini Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Beliau bercerita dalam hadis ini, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan bersungguh-sungguh di dalam bersiwaknya. Nah, sampai beliau seolah-olah mau muntah karena serius menggosokkan siwak di bagian ujung lidahnya. Syarhul Ijmali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaqu wa yubaligu fi siwak ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan kadang-kadang beliau berlebih-lebihan di dalam bersiwak. Wa fi hadzal hadits yukhbiru Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Abu Musa mengabarkan annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada suatu hari beliau Abu Musa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadahu yatasawwaqu, kemudian beliau mendapati Nabi sedang bersiwak. Wa yubaligu fihi, dan beliau bersungguh-sungguh serius dalam bersiwak. Li'annahu liyadha siwak 'ala taraf lisanihi ad-dakhil. Karena beliau akan meletakkan siwak pada bagian ujung lidahnya dari dalam. Fa yusma'u lahu sautu ka sautil mutaqayyi, kemudian terdengar dari beliau seperti suaranya orang yang mau mabuk. Dan fawaidul hadis. Raya Bayazid. Wal-lisah. Masyru'iyatu tasawwuki 'alal lisan kama yakunu 'alal al-asnam asnan wal-lisah. Disyariatkan bersiwak pada bagian 6 lidah sebagaimana disyariatkan bersiwak pada bagian gigi-gigi yang atas dan pada bagian gigi dan gerhamnya. Naam. Nuan Aslan. Masyru'iyatul mubalaghati fihi, disyariatkan berlebih-lebihan dalam bersiwak. Naam. Aba Imam. Jawazu tasawwuki wal mubalaghati fihi bihadratin nas. Boleh bersiwak dan lebih-lebihan di dalam bersiwak di hadapan orang banyak. Bukan aib bersiwak di hadapan orang banyak. Nah, ini hadis yang terakhir di dalam bab siwak. Siwak salah satu penyebab nanti untuk membersihkan mulut, untuk bersihnya mulut, dan untuk sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan siwak tersebut. Rasulullah SAW sungguh serius dalam bersiwak ketika menggosok bagian lidahnya, seolah-olah beliau mau mengeluarkan muntahnya. Nah, kemudian bab yang berikutnya, babul mashi alal khuffain, bab mengusap kedua khuf, kedua sepatu. Al mashu alal khuffain thabitun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bis sunnatil mutawatirah. Mengusap di atas kedua khuf adalah sabit dari Nabi SAW melalui sunnah yang mutawatirah. Hadis tentang mengusap khuf sampai derajatnya mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil bersepakat berdusta di dalam menyampaikan hadis tersebut. Nah, mutawatir. Nah, hadis mengusap khuf termasuk hadis mutawatir karena begitu banyak. Sampai Imam Ahmad mengatakan ada sekian orang, 40 orang yang meriwayatkan tentang hadis tentang khuf, mengusap khuf. Nah, mimma tawatara hadis man kadzab wa man bana lillahi baitan wa tasab ru'yatun. Naam, wa syafa'atun wal haudu wa mashul khufaini wa hadhi ba'du. Mashul khufain termasuk salah satu hadis mutawatir. Hatta ada ba'dul huffazi ruwat, naam, ruwatihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fabalagu thamanin. Coba perhatikan. Sampai sebagian huffaz menghitung rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencapai 80 orang yang meriwayatkan tentang hadis mengusap khuf. Delapan puluh orang, bukan sedikit. Nah, barakallahu fikum. Minhumul asharatul mubasyaruna bil jannah. Sebagian dari 80 orang tersebut yang ikut meriwayatkan hadis ini adalah termasuk 10 orang yang dihabarkan masuk surga. Yang 10 orang masuk, dihabarkan masuk surga ketika mereka masih di dunia. 10 orang semuanya termasuk meriwayatkan hadis mengusap khuf. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, tabi'un jalil. Haddatsani bihi sab'una min as-sahabati radhiyallahu anhum. Telah menyampaikan hadis kepadaku tentang mengusap khuf nam sebanyak 70 orang sahabat radhiyallahu anhum. walaysa baina sahabati fihi ikhtilafun, dan tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam mengusap kub ini. Wa huwa min ar-rukhas, mengusap kub sepatu termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalati ala yusri hadhi syariah, yang menunjukkan tentang ringannya syariat Islam ini. Wa nafil haraj fiha, dan ditiadakan rasa berat di dalam syariat dari syariat Islam ini. Wa lillahil hamd. Nah, seorang ketika telah membasuh kakinya, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu, kemudian batal lagi ketika mau sholat, maka dia tinggal mengusap enam bagian atas kub tersebut. Barakallahu fikum. Enam. Ini termasuk daripada rukhsah, keringanan daripada syariah. Mengusap kub diperbolehkan bukan hanya bagi seorang musafir saja. Hatta orang di rumah sedang mukim pun boleh mengusap kub. Namun terjadi perbedaan tentang waktunya. 6. Seorang yang mukim boleh mengusap kub 6 satu hari satu malam, 24 jam. Sementara seorang yang musafir diperbolehkan mengusap kub 3 hari 3 malam, 72 jam. Barakallahu fikum. Al-hadisul awal, hadis yang pertama dalam bab al-mas'ul khufain, anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahwaitu liyanzia khufaihi faqala dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian saya membungkukkan badan untuk melepas kedua hubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau malah melarangnya. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua hub tersebut pada kakiku, karena aku memasukkan kedua hub tersebut terhadap kedua kaki dalam keadaan hub kedua-duanya suci. Famasaha alaihima, kemudian beliau pun mengusap di atas kedua hub tersebut. Barakallahu fikum. Mughirah bin Syu'bah termasuk daripada orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Musa Mughirah, ketika hendak beliau membungkukkan badannya untuk membuka sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, namun Rasulullah melarang. Mughirah bin Syu'bah, karena Rasulullah memasukkannya dalam keadaan nam suci. Barakallahu fikum. Ini sebagai syarat khuf yang dipakai. Barakallahu fikum. Dalam keadaan seseorang telah berwudu dengan wudu sempurna, taharahnya adalah kamilah. Barakallahu fikum. Ar-Rawi Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir ibn Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Aslama amal Khandaq, beliau masuk Islam pada perang Khandaq. Fahajara, kemudian beliau berhijrah. Wa kana awwalu ghazwatin syahidaha al-Hudaybiyah. Awal pertama kali ghazwah, peperangan yang disaksikan oleh Mughirah bin Syu'bah adalah dengan perdamaian Hudaybiyah. Wa kana mimman yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Mughirah termasuk seorang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wudhihi dalam berwudunya. Wa kana min duhatil Arab, beliau termasuk seorang yang terpandang dengan di kalangan Arab. Tawalla alal Basrah, beliau memegang kekuasaan atas negeri Basrah. Tsumma tawalla al-Kufah, kemudian beliau berpindah ke Kufah maratain, dua kali. Wa mata fiha sanat al-50, dan beliau meninggal di Basrah pada tahun ke-70, pada tahun ke-50. Naam. والله تعالى أعلم. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم سبلمنيا بارك الله فيكم. Apakah dibolehkan menutup bacaan Al-Quran dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yaitu doa kafaratul majlis. Ini barakallahu fikum doa dari memang salah satu doa kafaratul majlis. Nah, bukan terkhusus doa setelah enam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau baca Qur'an memang di dalam majlis, maka penutupan majlis membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Kemudian peringatan yang kedua atau peringatan enam, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban santri barakallahu fikum, kewajiban para thalabatul ilm. Dalam barakallahu fikum membayar SPP per bulan. Nah, perkara ini barakallahu fikum tentunya kita sadari. Nah, sebagai kewajiban barakallahu fikum bagi setiap santri. Yang namanya barakallahu fikum belajar yang memang membutuhkan biaya. Barakallahu fikum. Membutuhkan dana. Dan untuk kita makan sehari-hari barakallahu fikum. Ya lebih-lebih nam kita belum panen, membutuhkan beras barakallahu fikum yang setiap harinya sekian kilo. Nam barakallahu fikum. Maka bagi santri-santri barakallahu fikum belajar barakallahu fikum memperhatikan kebutuhan pribadi-pribadi kita, dan juga barakallahu fikum kebutuhan-kebutuhan sarana untuk lancarnya barakallahu fikum proses belajar mengajar barakallahu fikum. Nah, jangan sampai barakallahu fikum lupa perkara tersebut bukan sebagai kewajiban. Karena itu adalah kewajiban barakallahu fikum. Ya, untuk kita barakallahu fikum sama-sama bisa lancar proses belajar mengajarnya. Kalau enam tidak ada beras, tidak ada lauk, enam kemudian semua mudarisnya pada sibuk, harus kerja, harus mencari, ya belajarnya bangkrut barangkali itu, nggak bisa ngajar. Enam, ya kita sebagai talib yang datang dari jauh, maka akan terganggu barangkali itu pelajarannya. Enam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sampai lupa kewajibannya, dan jangan sampai lupa dari amanat orang-orang tuanya barakallahu fikum, jangan sampai menahannya, jangan sampai mengalihkan kepada perkara yang bukan haknya barakallahu fikum. Nah, ya, ini perlu disadari, baik itu kelas TD, TD3, ada dua, i'dad, kemudian tahfidz, kemudian juga tamhidi, semuanya barakallahu fikum. Ya, memang di samping kita barakallahu fikum, ya, butuh perjuangan, maka seperti itulah barakallahu fikum harus kita usahakan barakallahu fikum. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia barakallahu fikum, rezeki untuk kita bekal belajar barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, nastafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.